Assalamualaikum, nama saya Uzaidi Utanis ataupun UU dan anda sedang mendengar podcast show terbaru Suara Belia Kini. Okey geng, hari ini hari yang bersejarah sempena menyambut Hari Maulidur Rasul. Okey, jom kita terjah saudara Akram Shah Sanusi ya, pemimpin belia yang terkini. Terima kasih banyak-banyak saudara. Dan kami ucapkan salam Maulidur Rasul pada saudara Akram ya. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha, itu dia kawan-kawan saudara Akram Shah Sanusi ya, pemimpin belia di Malaysia. Okey geng, itu saja episod kali ini, episod podcast Suara Belia Kini pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang lain di masa yang akan datang. InsyaAllah. Salam Maulidur Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.